Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan dari sirah atau biografi dari Al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Terakhir yang kita sebutkan yaitu tentang masa pertumbuhan beliau dan riwayat belajar beliau, yang mana pada awalnya beliau suka menghadiri majlis dari Al-Qadi Abi Yusuf, murid dari Al-Imam Abu Hanifah, yang mana setelah itu beliau meninggalkan majlis Al-Qadi Abu Yusuf dan beralih ke majlis hadis. Karena majlis Abu Yusuf tidak mengkhususkan dalam permasalahan riwayatul hadis. Barakallahu fikum. Berikutnya adalah tentang ghazaratu ilmihi, kedalaman ilmu dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Berkata Ibrahim Al-Harbi, ini adalah nukilan dari para ulama, barakallahu fikum, tentang keilmuan beliau, yang mana para ulama muttafiqun sepakat di dalam mengakui keilmuan yang dimiliki oleh Al-Imam Ahmad. Sehingga apabila seorang Baghdadi yang tidak mengenal Al-Imam Ahmad rahimahullah dan tidak mengakui keilmuan beliau, maka itu patut dicurigai. Apalagi sampai menjelekkan dan menghina seorang imam, barakallahu fikum, maka patut dicurigai bahwa dia itu adalah seorang yang mubtadi', yang sangat benci terhadap ulama dari ahli sunnati wal jamaah. Karena salah satu ciri khas dari ahli sunnati wal jamaah, ciri khas dari salafiyin adalah mereka mencintai para ulama, mengakui kelebihan dan keunggulan mereka. Dan sebaliknya, di antara ciri khas dari ahlul bid'ah adalah at-ta'nu fil ulama. Mereka suka menghina para ulama. Berkata Ibrahim Al-Harbi, ra'aitu Ahmad bin Hanbal fa ra'aitu ka'anna Allah jama'a lahu ilmal awwalin wal akhirin min kulli sinfin yaqulu ma syaa'a wa yumsiku ma syaa'a. Saya melihat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, saya melihat beliau seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sudah mengumpulkan pada diri beliau ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang pada zaman sekarang ini. Dalam setiap bidang beliau mengucapkan dari ilmu sesuai dengan kehendaknya dan menahan dari ilmu sesuai dengan kehendaknya. Berkata Ahmad bin Sa'id Ar-Razi ma ra'aitu aswada ar-ra'si ahfadhu li hadithi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa la a'lama bi fikhihi wa ma'anihi min Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal. Saya tidak pernah melihat seseorang yang berkepala hitam, nam, yang memiliki rambut hitam, yang lebih hafal terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang lebih mengerti dan paham tentang fikih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan makna-maknanya daripada Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Setiap muhaddits itu pasti dia itu faqih. Nah, barakallahu fikum. Dan sungguh merupakan sebuah keharusan bagi kita untuk lebih mengutamakan fuqaha dari kalangan al-muhaddithin. Fuqaha dari kalangan al-muhaddithin. Karena setiap fikih dalam perkara ad-din ini semuanya itu bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan apabila ada sebuah pendapat, sebuah istimbat yang bertentangan dan menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita membuang dan meninggalkan pendapat-pendapat tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ketika Al-Imam Ahmad Nam menyatakan tentang hadis barakallahu fikum la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, akan senantiasa ada terus sekelompok dari umatku yang akan yang akan menampakkan al-haq, yang selalu konsisten di atas al-haq. Al-Imam Ahmad mengatakan illam yakun ahlal hadis fala adri manhu. Kalau bukan mereka itu dari kalangan ahlul hadis, maka saya tidak tahu lagi. Nah, sehingga oleh karena itu merupakan sebuah kemuliaan yang dimiliki oleh Imam Ahmad rahimahullah, beliau lebih meninggalkan majelisnya Abu Yusuf. Padahal beliau ini adalah seorang qadi. Nah, ketuanya Mahkamah Agung ketika itu. Seorang qadi. Barakallahu fikum. Dan lebih memilih majlis hadis yang di situ lebih konsisten dalam permasalahan riwayatul hadis. Berkata Al-Khallal, kana Ahmad qad kataba kutubar ra'i wa hafizaha thumma lam yaltafit ilaiha. Al-Imam Ahmad dahulu pernah menulis kitab-kitab ar-ra'i. Nah, barakallahu fikum, istimbat-istimbat, dan beliau menghafalnya. Akan tetapi setelah itu beliau tidak berpaling kepada kitab tersebut dikarenakan beliau menyibukkan diri dengan ilmu hadis. Berkata Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu taala, wa qad kana Ahmad yadhkuru al-jarh wa ta'dil min hifdhihi. Beliau Al-Imam Ahmad itu menyebutkan tentang jarh dan ta'dil. Jarah itu menyebutkan tentang kekurangan yang dimiliki oleh seorang rawi hadis. Sementara ta'dil adalah menyebutkan tentang rekomendasi dan kesikohan seorang muhaddits. Disiplin ilmu dalam permasalahan ini disebut dan diistilahkan dengan ilmu jarah wa ta'dil. Menjarah dan menta'dil. Barakallahu fikum. Al-Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan permasalahan jarh wa ta'dil ini bukan dengan catatan, tapi dengan hafalan. apabila beliau ditanya tentangnya, beliau menjawab kama yaqra'u al-Fatihah, seperti beliau membaca Al-Fatihah. Nah, barakallahu fikum. Siapa yang enggak lancar membaca surat Al-Fatihah di majelis ini? Kalau ada yang belum lancar membacanya, perlu dipertanyakan sholatnya sah atau tidak. Nah, karena Al-Fatihah itu rukun, wajib. Kalau satu ayat saja yang kurang dari Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Lah ini beliau menjawab tentang jarh wa ta'dil itu seperti beliau menjawabnya seperti membaca surat Al-Fatihah. Naam. Kitab Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah punya kitab namanya Takribut Tahzib. Takribut Tahzib. Itu tentang catatan rawi hadis. Kitabnya seperti kitab, antum tahu Kamus Munawir? Atau kitab Tafsir As-Sa'di yang cetakan Maktabah Ar-Risalah yang kertasnya warna putih, bukan yang warna kuning. Nah, kan ada yang warna kuning, itu lebih tipis. Yang putih, lebih tebal. Nah, itu kitabnya itu satu halaman itu dibagi dua. Tulisannya halus sekali. Nah, halus. Barakallahu fikum. Itu rawi hadis sesuai dari dengan tabaqahnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Nah. Barakallahu fikum. Rinci fulan. Nah, mulai dari sahabat, mulai dari tabi'in dan seterusnya. Fulan siqah, fulan soduk, fulan sodukun adil, minat tabaqah rabi'ah. Ringkas, dan itu banyak. Coba bayangkan Al-Imam Ahmad menyebutkan itu semua seakan-akan menyebutkan surat Al-Fatihah. Nah, barakallahu fikum. Ini salah satu tanda dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada zaman sekarang ini orang yang secerdas seperti itu? Nah, barakallahu fikum. Gak ada. Nah, kita menghafal Al-Quran saja, pagi hafal, sore hilang. Banyak dari kita yang menghafal, sudah pernah menghafal surat ini. Nah, tapi setelah itu hilang hafalannya. Karena tidak pernah dimurojaah. Barakallahu fikum. Al-Imam Ahmad rahimahullah. Salah satu. Antum kalau membaca bagaimana kecerdasan para ulama. Naam. Luar biasa. Al-Imam Ad-Daruqutni. Naam. Beliau datang ke majelis. Ke majelis ilmu, majelis hadis. Atau majelis. Naam. Naam. Majelis hadis. Barakallahu fikum. Gurunya menyebutkan, menyampaikan pelajaran dars dan hadis, sementara dia mencatat. Nah, mencatat. Apa yang dia catat? Hadis yang kemarin dia catat. Pelajaran yang kemarin dia salin. Barakallahu fikum. Bisa itu sebelah kiri. Nah, pikirannya itu, otaknya itu dibagi dua. Yang separuh mengingat pelajaran yang kemarin, yang separuhnya lagi menampung nam apa yang disampaikan oleh syekhnya. Nah, enggak ada zaman sekarang seperti itu, enggak ada. Barakallahu fikum. Apalagi sudah ada nam kecanggihan barakallahu fikum perkembangan zaman pada zaman sekarang ini yang semua serba dimudahkan. Ini termasuk salah satu dari tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah dan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul menjaga naam agama ini. Betul-betul menjaga syariat ini. Al-isnad minad-din, sanad itu bagian dari agama. Tanpa sanad, naam, tanpa ilmu jarh dan ta'dil, maka barakallahu fikum, agama ini akan hancur, akan roboh. وَمَنْ نَذَرَ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ لِأَبِي بَكَرَ الْخَلَّالِ عَرَفَ ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ هَذَا لِأَحَدٍ مِنْ بَقِيَةِ الْأَئِمَّةِ. Dan barang siapa yang melihat kitab Al-Ilal milik Abu Bakar Al-Khalal, maka dia akan mengerti apa saja yang baru saja diuraikan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Nah, walam yakun hadza li ahadin min baqiyatil a'immah. Dan yang seperti ini tidak ada dimiliki oleh seorang pun dari para imam yang lainnya. Wa kadzalika infiraduhu fi ilmin naql bi fatawa ash-shahabah wa qadayahum wa ijma'uhum wa ikhtilafuhum la yunaza' fi dzalik. Begitu pula. Naam. Kelebihan beliau yang tidak dimiliki oleh selain beliau tentang penukilan fatwa-fatwa sahabat dan keputusan-keputusan mereka dan kesepakatan mereka sekaligus perselisihan-perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat, penukilan dalam perkara ini dari beliau tidak ada naam yang bisa menandingi beliau dan tidak terbantahkan kelebihan beliau dalam perkara ini. Barakallahu fikum. Jadi bukan hadis saja yang beliau hafal. Pendapat-pendapat sahabat, aqwalus sahabah, fatwa-fatwa para sahabat, naam selalu dinukilkan sama beliau. Dan di antara kelebihan Al-Imam Ahmad rahimahullah, kalau beliau selalu berfatwa apabila di sana ada salafnya. Dalam satu perkara misalnya, selalu mengupayakan di dalam fatwa beliau ada salafnya di kalangan para sahabat. Ini kelebihan dari Al-Imam Ahmad. Bahkan apabila ada dua pendapat di kalangan para sahabat dalam satu perkara, maka pasti di sana akan diriwayatkan dari fatwa Imam Ahmad dua pendapat pula. Nah, dikatakan barakallahu fikum ruwiya anil Imam Ahmad qaulaini fi hadhil mas'alah. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dua pendapat dalam satu permasalahan ini. Dan itu sering disebutkan. Barakallahu fikum. Wa amma ilmul arabiyyah faqad qala Ahmad katabtu minal arabiyyah aktsara mimma kataba Abu Amr Asy-Syaibani. Adapun dalam disiplin ilmu bahasa Arab, barakallahu fikum, Al-Imam Ahmad pernah mengatakan sendiri, saya menulis dalam disiplin ilmu bahasa Arab lebih banyak daripada yang ditulis oleh Abu Amr Asy-Syaibani, salah seorang tokoh yang barakallahu fikum memiliki kekhususan dalam bidang bahasa Arab. Berikutnya adalah di antara barakallahu fikum karya tulis beliau disebutkan, di antara karya tulis beliau yang paling besar itu adalah yang disebut dengan Musnad, Musnadul Imami Ahmad. Kitab Al-Musnad milik Al-Imam Ahmad. Beda dengan kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab Sunan Nasa'i, Tirmizi yang disebutkan per bab. Kitab-kitab Sahih Sunan itu disebutkan dengan per bab, seperti Sahih Muslim. Yang pertama disebutkan adalah Kitabul Iman. Nah, kemudian berikutnya di dalam Kitabul Iman ini banyak bab-babnya. Setelah itu Kitabut Taharah. Nah, mulai dari bab wudu, bab mandi, barakallahu fikum, bab tentang istinabun najasah, tentang tayammum. Kemudian berikutnya Kitabus Shalah. Adapun kitab Al-Musnad itu penyebutan hadis sesuai dengan nama sahabat. Beliau mengumpulkan hadis. sahabat Abu Bakar. Hadis apa saja yang diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar? Sahabat Umar bin Al-Khattab. Ini tipe kitab musnad. Anda pernah tahu kitab musnad yang dicetak, anak lupa nama penerbitnya, yang jelas Ta'liq Syu'aib Al-Arnaut. Nama yang mentaklik, yang memberikan catatan pada kitab itu, namanya Syu'aib Al-Arnaut. Tahu dari mana Ustaz? Dulu saya jualan. Barakallahu fikum. Ada 50 jilid. Nah, 50 jilid. Anda lupa harganya. Kalau enggak salah harganya 4 juta atau 5 juta lebih waktu itu. Nah, 50 jilid total kitabnya. Nah, satu kitabnya tebalnya kurang lebih. Barakallahu fikum. Lebih tebal dari kitab yang Anda bawa ini. Yakni kitab yang besar. Wahuwa salatuna alfa hadith. Yang mana di dalamnya kurang lebih terdapat 30.000 hadis. Dan beliau pernah mengatakan kepada putranya Abdullah, nah, sehingga oleh karena itu nama kunyah beliau Abu Abdullah. Nah, bukan Abu Abdullah, tapi Abu Abdullah. Karena dia Abu Mudaf. Abdullah Mudafun Ilai. Barakallahu fikum. Semua para imam yang empat kunyahnya Abu Abdullah, kecuali Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Malik kunyahnya Abu Abdullah. Al-Imam Ahmad kunyahnya Abu Abdullah. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i kunyahnya siapa? Abu Abdullah. Kecuali Al-Imam Abu Hanifah. Berkata beliau kepada putranya, ihtafid bihadzal musnad, fa innahu sayakunu linnasi imaman. Jagalah musnad ini. Karena niscaya insyaallah kitab ini akan menjadi imam bagi umat manusia. Barakallahu fikum. Dan Abdullah bin Ahmad putra beliau pernah menceritakan, wa qala lana, bahwasanya bapaknya mengatakan kepada kami, hadza kitabun qad jama'tu wa taqaituhu min aktsara min 700 alf hadis. Wahai anakku, kitab musnad ini hadis yang saya pilih di dalam kitab ini adalah hadis pilihan yang saya pilih dari lebih dari 700.000 hadis. Nah, hadis yang beliau sebutkan ini adalah hadis yang jumlahnya sekitar 30.000. Itu adalah hadis pilihan yang beliau pilih dari jumlah hadis yang banyak, yang mana jumlahnya mencapai barakallahu fikum lebih dari 700.000 hadis. Nah, itu hafal. Bukan catatan. Hafal 700.000 hadis. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan betapa dalamnya ilmu beliau dalam permasalahan hadis dan kekhususan yang beliau miliki dalam permasalahan ini. Nah, sehingga oleh karena itu Al-Imam Ahmad dikenal dengan ulama jarh wa ta'dil. Salah satu ulama jarh wa ta'dil. Yang mana beliau termasuk di antara ulama yang mu'tadil. Tidak mutasahil dan juga tidak mutasyaddid. Nah, karena ulama jarh wa ta'dil itu barakallahu fikum dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Nah, ada yang mutasahil, bergampang-gampangan di dalam memberikan label thiqah terhadap seorang rawi. Ada yang mutasyaddid. Sehingga oleh karena itu apabila dari kalangan mutasahil ini melabeli thiqah terhadap seseorang, perlu dibahas lagi. Tapi kalau dia menjarah, sudah terima saja. Berbeda dengan al-mutasyaddid. Kalau dia menjarah barakallahu fikum seorang rawi hadis, maka perlu dibahas lagi. Tapi giliran dia mentakdir, merekomendasikan seorang rawi, maka ambil. Al-Imam Ahmad adalah termasuk yang di tengah di dalamnya. Nah, barakallahu fikum, dan sama seperti al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Inilah nam dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa hakadha man yata'allamul ilma min masadirihi al-asliyah kitabullah wa sunnatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Inilah hasil dari orang yang belajar ilmu dari sumbernya yang asli, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya, dan belajar duduk bersimpuh terhadap para ulama yang memiliki kekhususan di dalamnya, disertai dengan niat yang jujur lalu diamalkan. Fa innahu hariyun an yuwaffaqa litahmila litahammulil ilmin nafi' wa yakunu imaman fid din. Maka orang yang seperti ini belajar dari sumber ilmu yang asli Al-Quran dan Sunnah, dan di bawah bimbingan ulama, disertai dengan keikhlasan yang murni dalam di dalamnya, maka orang yang seperti ini pantas untuk diberikan taufik di dalam mengemban ilmu yang bermanfaat ini, sehingga dia menjadi imam fiddin, menjadi pemimpin dalam urusan agama. Kama kana al-imam Ahmad wa ghairuhu min a'immatil Islam wa hamalatus syariah. Sebagaimana al-imam Ahmad dan yang lainnya dari para imam Islam dan para pembawa syariat ini. Fa'asa an yakuna fi hadza hafizan li syababil muslimin al-yawma wa qad tawaffarat lahum wasailut ta'allum liyahibu lihamli hadzal ilmi alladhi bihi izzuhum wa syarafuhum fid dunya wal akhirah. Maka semoga hal ini menjadi motivasi bagi para pemuda kaum muslimin pada hari ini. Sungguh telah berada di hadapan mereka wasilah-wasilah ta'allum, jalan-jalan belajar dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka siap untuk mengemban ilmu ini, yang mana dengan ilmu ini akan menjadi kemuliaan mereka baik di dunia wal akhirah. Narju dzalik, kita mengharapkan demikian. Berikutnya Syekh menyebutkan tentang ilmuhu wa akhlakuhu, ilmu dan akhlak beliau. Nah, minal ma'lum annal ilma wasilatun lil ilmi wa musahihun lahu. Sudah diketahui bersama bahwasanya ilmu itu adalah wasilah untuk beramal, dan dengan ilmu akan menjadikan amalan itu menjadi baik, menjadi benar. Fal ghayatul matlubah hiyal amalu salih wal ilmu wasilatun litilkal ghaya. Tujuan yang diharapkan adalah amal saleh. Inilah tujuan yang paling utama, amal saleh. Sementara ilmu adalah wasilah, pengantar yang bisa mengantarkan kita kepada amal saleh. Wa fil hikmah al-maksurah, disebutkan di dalam hikayat yang diriwayatkan, ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Wallahu ta'ala yaqul wattaqullah wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan ilmu kepada kalian. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengilmui atas segala sesuatu. Maksud dari ayat ini, seseorang yang bertakwa, yakni mengamalkan ilmu, maka niscaya ilmunya itu akan dijaga, akan terjaga, dan bahkan dia akan mendapatkan tambahan ilmu yang lainnya. Barakallahu fikum. Fa taqwa, takwa adalah sebab ditambahnya ilmu kepada seseorang. berbeda dan kebalikannya, maksiat, nah, akan menghapuskan ilmu, akan menghilangkan ilmu. Mungkin antum sering mendengar perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i, syaqautu ila waqi' su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Saya mengadu kepada guru saya yang bernama Waqi' Ibnu al-Jarrah, lalu saya curhat kepada beliau bahwasanya tentang jeleknya hafalanku, gampang sekali saya lupa. Apa yang dinasihatkan oleh Imam Waqi', fa arsyadani, Imam Waqi' mengatakan, enggak mengatakan barakallahu fikum kamu minum ini, madu sekian sendok setiap pagi, barakallahu fikum herbal ini, herbal itu, ramuan ini biar kamu tambah cerdas. Lah, nah. Jangan lupa minum sari temulawak dicampur ini. Lah, enggak seperti itu nasihat Al-Imam Waqi'. Beliau mengatakan barakallahu fikum fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Tinggalkan maksiat. Naam. Dan beliau mengatakan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada pelaku kemaksiatan. Ilmu itu mahal, ikhwani fiddin. Ketika antum diberikan anugerah, kemudahan untuk belajar, maka wajib bagi antum untuk mensyukurinya. Syukur, syukur, sering kita ingatkan dan sering diingatkan oleh para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita. Di sana ada orang-orang yang haus akan ilmu, tapi gak punya kesempatan. Gak ada da'i di negeri mereka, di tempat mereka. Sementara kita di sini, majelis-majelis ilmu terbuka secara umum, mudah untuk didapati, maka syukuri nikmat ini. Jangan sampai nikmat ini diambil dan dihilangkan oleh Allah karena kita tidak mensyukurinya. Nah, sesuatu akan terasa betapa pentingnya perkara tersebut ketika dia sudah tiada, dia sudah tidak ada, sudah hilang. Nah, dan jangan sampai hal itu terjadi pada diri kita. Nah, wassahabatu radhiyallahu anhum yaqulu qailuhum ma kunna natajawazu asyra ayatin hatta nata'allama ma'anihinna wal amal bihinna. Para sahabat radhiyallahu anhu, salah seorang di antara mereka pernah mengatakan, kami tidak pernah melewati 10 ayat. Ketika kami mempelajari Al-Qur'an dari Nabi, kami tidak melewati 10 ayat sampai kami mempelajari maknanya lalu mengamalkannya. Nah, yakni tidak buru-buru di dalam belajar, bertahap dan butuh proses. Yang namanya butuh proses ini juga butuh kesabaran. Nah, sering kita dengar nasihat dari guru-guru kami, man akhadha jumlatan zahaba jumlatan. Barang siapa yang ngambil sekali banyak, hilangnya juga sekali banyak. Berbeda dengan orang yang istiqomah, penuh dengan kesabaran. Nah, barakallahu fikum. Dulu ustaz kami sering menceritakan di Yaman, beliau sering menyebutkan barakallahu fikum tentang sebagian tulab yang buru-buru di dalam belajar, tidak sesuai dengan jalur yang seharusnya. Dia menamatkan kitab ini, menamatkan kitab itu, cepat, dengan cepat. Belajar salah satu usul, tamat belajar lagi kitab tauhid, belum lagi dalam permasalahan hadis, dalam permasalahan mustalah hadis, akidah dan yang lainnya, nahu dan seterusnya. Saking cepatnya, ya seperti tadi yang kita sebutkan, hilang cepat juga. Berbeda dengan orang yang belajar dengan kesabaran dan ketekunan melalui proses-proses, dan itu dihadapi dengan ketekunan oleh dia, hasilnya akan terlihat. Nah, mana yang bisa memberikan faedah di antara mereka. Dan ini ternyata ada salafnya, seperti para sahabat yang baru saja kita sebutkan. Qalu, mereka mengatakan, fata'allamnal ilma wal amala jami'an. Kami mempelajari ilmu dan mengamalkan, sekaligus juga mengamalkannya. Wa kana salafuna salih ala hadis sifah. Dan salafuna salih seperti ini proses mereka belajar. Wa minhum al-imam Ahmad. Dan di antara mereka adalah siapa? Al-imam Ahmad yang kita sebutkan tadi bagaimana tingginya ilmu beliau dan kekhususan yang dimiliki oleh beliau. Faqad ittasafa bil ilmil ghazir wal amali salih wal akhlaqil fadilah. Al-imam Ahmad sungguh telah menghiasi dirinya dengan ilmu yang dalam, beramal saleh dan memiliki akhlak yang mulia. Nah, ini juga sangat penting. Seorang alim harus membawa akhlak yang mulia. Tanpa akhlak mulia, maka itu tidak akan mencerminkan ilmu yang telah dia pelajari. Barakallahu fikum. Seorang alim seharusnya memiliki akhlak yang mulia seperti Al-Imam Ahmad. Diriwayatkan, nah, di antara bentuk amalan yang selalu dilakukan oleh beliau, sebagaimana yang dikatakan oleh putra beliau, bahwasanya bapaknya ini adalah manusia paling sabar. Dia kalau mau nyari beliau itu gampang. Nah, kalau enggak ke masjid atau menghadiri jenazah atau menjenguk orang sakit, enggak kemana-mana. Wa kana yakrahul mashy fil aswaq. Beliau itu enggak suka berjalan di pasar. Di tengah keramaian beliau enggak suka. Nah, sehingga gampang kalau untuk mencari beliau. Kalau enggak di masjid, kalau enggak ada berarti ada yang meninggal atau ada yang sakit, sehingga beliau mengurus jenazahnya atau menjenguk orang yang sakit. Kana abi yusalli fi kulli yawmin wa laylah salasami'ati raq'ah. Raq'atan. Bapakku itu sholat dalam sehari semalam 300 rakaat. Nah, 300 rakaat sehari semalam. Nah, sholat tatawwu. Ketika beliau sakit, yakni sakit dikarenakan cambukan oleh penguasa, karena beliau dizolimi oleh penguasa pada zaman beliau, dicambuk sampai pingsan. Nah, diseret, dipenjara oleh tiga penguasa. Yang pertama Al-Ma'mun, Abdullah Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim. Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dua-duanya putra dari Harun Ar-Rasyid. Kemudian pada masa Al-Wasik, putra dari Al-Mu'tasim. Dan beliau dibebaskan pada zaman khilafah atau pemerintahan Al-Mutawakkil. Tiga penguasa. Di dalam penjara tersebut beliau dicambuk sampai pingsan. Saking dahsyatnya. Nah, dipukul. Karena cambukan tersebut, barakallahu fikum, beliau sakit. Sehingga beliau mengurangi jumlah rakaatnya menjadi 150 rakaat. Nah, kurang separuh. 150 rakaat. Wa qad kana qaruba minas samanina. Padahal ketika itu usia beliau mendekati 80 tahun. Wa kana yaqra fi kulli yawmin subu'an yakhtamu fi kulli sab'ati ayyam. Dalam sehari beliau membaca Al-Qur'an itu 1/7 juz. 1/7 dari Al-Qur'an. 1/7 dari Al-Qur'an, sehingga beliau mengkhatamkannya dalam satu pekan. Nah, mengkhatamkannya dalam waktu 7 hari. Wa kanat lahu wa hajja abi. Khamsa hajjat. Beliau pernah melakukan haji sebanyak 5 kali. 3 kali haji barakallahu fikum berjalan kaki. Nah, dari Baghdad ke Mekah jalan kaki. Dan 2 kali menggunakan kendaraan. Barakallahu fikum. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah sering membaca di akhir salatnya, Allahumma kama sinta wajhi anis sujud li ghairika sinhu anil mas'ala li ghairika. Ya Allah, sebagaimana engkau telah menjaga wajahku dari sujud terhadap selainmu, maka jagalah diriku ini dari meminta-minta terhadap orang lain. Nah, beliau tidak suka meminta-minta. Barakallahu fikum. Suatu ketika baju beliau ini dicuri, bajunya cuma 1. Entah ketika dia mandi atau bagaimana dicuri bajunya. Akhirnya enggak keluar rumah berhari-hari. Orang enggak punya baju. Sahabat-sahabat beliau kehilangan. Dicari sampai ke rumahnya. Anak-anak enggak punya baju katanya. Ya sudah, kami kasihkan baju untuk kamu. Enggak mau diterima. Ya sudah, saya tuliskan hadis untuk kalian sebagai upah barakallahu fikum atau bayaran terhadap baju yang kalian berikan. Dituliskan hadis. Nah, beliau enggak mau menerima pemberian barakallahu fikum. Ya, ini beliau tidak mau diberi cuma-cuma dan apalagi sampai meminta-minta. Nah, barang siapa yang suka meminta-minta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan pada wajahnya itu tidak ada daging, walaisa fi wajhi muz'atul lahmin. Sementara pada wajahnya itu enggak ada dagingnya. 6. Barakallahu fikum. Dan bahkan seorang penguasa pun harus memaksa agar beliau menerima pemberian. Ini Al-Imam Ahmad. Dan karena terpaksa menerima, beliau pun gak tenang. Akhirnya pada pagi harinya sampai gak bisa tidur. Sehingga pada pagi harinya dia memerintahkan kepada putranya untuk membagikan harta tersebut sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih banyak tentang beliau, insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.